Oke. Terima kasih. Jarang-jarang kita manggung di tempat seperti ini gitu ya. Terus lihat suasananya juga benar-benar enak banget. Terus jarang-jarang juga kita bisa ditemenin nyanyi bareng nanti sama seseorang yang teman kita dan juga senior mungkin buat kita. Ya. kita panggil Anji Drive buat temenin kita nyanyi bareng. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo, apa kabar Anji? Alhamdulillah baik, Ki. Siap ya nyanyi bareng sama kita ya? Belum siap sih. Belum tapi, siap satu lagu sebenarnya. Tapi dari kita benar-benar ngucapin terima kasih banyak ya. Udah nyempetin waktunya buat nyanyi bareng sama kita di jadwal yang sibuk. Kehormatan juga lah buat gue bisa nyanyiin lagi. Thank you. Iya deh. Ini untuk rasa yang kita punya. Lagunya mungkin sedih tapi aku minta tepuk tangannya dulu teman-teman. Buat Anji. Thank you. Terlalu lama kau jauh, hingga waktu pastikan berlalu. Kini kau pergi tinggalkanku, di saat aku terbenam sepi. Kau yang telah pergi, tinggalkan aku dalam perih mimpi-mimpi yang tak mungkin kembali. Saat kau dan aku saling memiliki, rasa ini tak satu cinta aku. Oh. Dan sekarang yang aslinya ya. Pastikan berlalu. Kini kau pergi tinggalkanku, di saat aku terbenam sepi. Oh, Thank you. Terima kasih The Titans dan sekali lagi terima kasih. Moga-moga enggak kapok diajak nyanyi bareng sama kita ya. Lagi ya, tapi tapi satu album harus. Okay. Sukses siap, albumnya, siap. Bro. Sama-sama, Bro. Sukses ya buat Anji sama Drive. Thank you. Kemarin kita sempat ngobrol juga sama Anji, sempat tanya-tanya bisa enggak bantuin buat featuring gitu kayak gitu. Tanggal berapa? Ternyata bisa. Terus kebetulan dia juga tahu lagunya, alhamdulillah gitu. Kenapa lagunya lagu Kojo? Karena memang featuring itu buat kita spesial gitu. Gak mau kita kasih lagu yang biasa mungkin yang orang kurang tahu gitu. Jadi memang kasih lagu yang Kojo karena spesial kayak gitu. Jagoan, single. Dan yang aku lihat sih seorang Anji Drive tuh emang keren suaranya.